Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Walaupun di tengah rintik hujan, malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah dari sahabat yang mulia Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan Umar bin Khattab. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang ayat ya yang berbicara tentang makam Ibrahim, ketika Umar bin Khattab menginginkan agar makam Ibrahim dijadikan tempat untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-125 untuk membenarkan pikiran beliau. Kemudian yang kedua, ayat tentang hijab bagi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak orang yang keluar masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan ada sebagian orang yang memiliki pemikiran yang rusak, ya. Maka Umar mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diadakan hijab antara istri-istri beliau dengan orang-orang tersebut. Maka turunlah ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan agar istri Rasulullah SAW berhijab. Kemudian juga ayat tentang peringatan kepada istri Nabi SAW bahwa Allah akan menggantikan mereka dengan wanita yang lebih baik. Kisahnya dengan panjang lebar sudah kita bacakan ketika Nabi SAW sampai menyepi, ya, menjauhi istri-istri beliau di gudang. Ya. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu tentang ayat-ayat pelarangan khamr secara bertahap, yang ini diantaranya ya tidak lepas dari permintaan Umar agar ada ketegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengharamkan khamr, sampai kemudian khamr itu diharamkan secara mutlak. Ini pertemuan kita yang terakhir. Masih ada dua ayat lagi yang diturunkan membenarkan pemikiran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara ayat tersebut adalah ayat tentang tawanan Badar. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-69. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nalin nabi ay yakuna lahu asra hatta yukhina fil ard. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adaban adzim adzabun adzim fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidaklah patut bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang sebelum dia bisa melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Kalian menghendaki harta dunia sedangkan Allah menghendaki akhirat untuk kalian, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fi ma akhadtum adzabun adzim. Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah Azza wa Jal, maka niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian minta tadi. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah, maka makanlah apa yang telah menjadi ghanimah bagi kalian sebagai makanan yang halal dan baik. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dikisahkan bahwa Nabi SAW di perang Badar, beliau dan para sahabat diberi kemenangan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, di perang Badar ini adalah perang pertama, perang besar pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Yang awalnya ketika itu Nabi SAW tidaklah ingin berperang. Beliau ingin mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam. Kita sedikit murajaah pelajaran sirah. Jadi ketika itu Abu Sufyan, yang ketika itu masih kafir, dia membawa dagangan yang banyak sekali dari negeri Syam. Maka Nabi SAW beserta para sahabat ingin mencegat kafilah dagang ini. Dengan 300 orang pasukan, mereka pun kemudian berusaha untuk memburu kafilah dagangnya Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan telah mengetahui rencana Nabi SAW, dia pun mengambil jalan yang lain, lalu memberitahu orang-orang Quraisy di Makkah bahwa mereka akan dicegat oleh Nabi SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Mereka mengumpulkan pasukan, sampai terkumpul 1000 pasukan. Ketika mendengar bahwa rombongan dagang mereka akan dicegat oleh Nabi SAW dan para sahabat, mereka mengirimkan 1000 orang pasukan untuk menghadapi pasukannya Nabi SAW. Maka terjadilah perang besar pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, yang dikenal sebagai perang Badar. Sekitar 313 pasukan kaum muslimin melawan 1000 pasukan kaum musyrikin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan yang luar biasa kepada kaum muslimin. 313 orang ini berhasil mengalahkan 1000 pasukan kaum musyrikin. Sampai kemudian banyak sekali di antara kaum musyrikin, terutama pentolan-pentolan mereka seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, Al-Walid ibn Utbah, dan banyak lagi pentolan-pentolan mereka tewas mengenaskan di perang Badar. Dan kemudian bukan hanya banyak yang tewas dari kalangan mereka, demikian juga banyak di antara mereka yang tertawan. Ada 70 orang kaum musyrikin yang berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Nah, Nabi SAW ketika mendapati ada 70 orang tawanan, ya, yang ada di yang berhasil ditangkap oleh kaum muslimin, nah, beliau meminta saran kepada 2 orang sahabatnya. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ibaratnya 2 orang ini, Abu Bakar dan Umar ini, perdana menterinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala negaranya, mereka ini adalah penasihat-penasihatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta masukan dari mereka. Tawanan ini mau diapakan? Ya. Mari kita simak kisah lengkapnya dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Falamma asaru Usara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa Umar." Ketika pasukan kaum muslimin berhasil menawan pasukan kaum musyrikin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, "Matarauna fi haula'il Usara?" Bagaimana pendapat kalian berdua tentang tawanan-tawanan perang ini? Kita tahu 2 sahabat ini, ya, memiliki 2 karakter yang sangat berbeda. Abu Bakar dikenal dengan kelemah lembutannya, Umar dikenal dengan sikap keras dan tegasnya. Maka kita mungkin bisa menebak ini apa jawaban keduanya. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Nabi Allah, hum banul am wal ashirah, ara an ta'khudha minhum fidyah fatakunu lana quwwatan al kufar fa asallahu an yahdiyahum li islam." Maka kata Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, yang kita tawan ini adalah anak dari paman-paman kita. Mereka inilah sepupu-sepupu kita, saudara-saudara kita. Wal ashirah, karib kerabat kita." Ya, karena sama-sama dari Quraisy. Orang di Mekah itu, Pak, kalau sama-sama dari Quraisy, pasti ujung-ujungnya nanti kembali sama. Ya. Apa asal-usulnya kembali kepada pohon yang sama, ya, kepada cabang yang sama. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, sesungguhnya yang kita tangkap ini, ya, tawanan-tawanan kita ini masih saudara dengan kita. Ara anta khudha minhum fidyah." aku berpendapat bahwa lebih baik bagimu untuk mengambil fidyah, tebusan. Ya, jadi jangan dibunuh, ya, tebusan. Fatakun lana quwwah, maka kita akan memiliki kekuatan alal kufar, bagi orang-orang kafir. Fa asallahu ayyah biya ibn Islam, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk Islam. Abu Bakar, ya, dipenuhi dengan kelemah lembutan. Udah ambil tebusan saja, jangan dibunuh. Ya, siapa tahu nanti mereka mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepada Umar, "Ma tara ya Ibn Khattab? Bagaimana pendapatmu wahai Ibn Khattab?" Qultu la wallahi ya Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Jangan wahai Rasul, ya. Ya Rasulullah, ma ara alladhi ra'a Abu Bakar. Saya tidak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar. Walakinni ara antumakinna fa nadriba anaqahum fatumakin aliyan min aqiman aqil wa yadribu unuqah fatumakini min fulan nasiban li Umar fa adriba unuqah fa inna haula ya immatul kufur fa sanadiduha." Kata Umar Al-Khattab, "Wahai Rasulullah, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurut saya, ya, biarkan kami memenggal kepala mereka." Ya, biarkan kami memenggal kepala mereka. Biasa Umar. Ya. Ya. Maka perintahkan Ali. Ya, di sana ada saudaranya Aqil, ya. Perintahkan Ali untuk memenggal kepalanya Aqil. Perintahkan aku untuk memenggal. Mana dari tawanan perang ini yang masih memiliki hubungan kekerabatan denganku? Biar aku penggal kepalanya. Fa'adribu unuqah. Biarkan aku penggal kepalanya. Kenapa? Fa'inna ha'ula a'immatul kufur. Karena mereka ini adalah imam-imam kekufuran. Pemimpin-pemimpin kekufuran. Ya. Wasanadiduha. Dan mereka ini adalah pembesar-pembesar kemusyrikan. Jadi Umar mengatakan bahwa sekarang itu adalah saatnya kita menunjukkan kekuatan, bukan dengan cara mengambil fidyah, mengambil tebusan. Kalau kita lihat memang benar apa yang disampaikan oleh Umar. Pasukan ini kan pasukan pertama, ya, istilahnya perang pertama yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau tidak memenggal, ya, kepala kaum musyrikin, artinya membiarkan kaum musyrikin untuk menebus tawanan-tawanan. Maka sesungguhnya ini kurang menunjukkan kekuatan. Jadi seolah-olah kaum muslimin itu takut kepada kaum musyrikin. Ya sudah deh, kalian bayar aja fidyah, bayar aja tebusan. Tapi kalau pasukan kaum muslimin memenggal kepala mereka, tawanan perang ini dipenggal semuanya, maka ini akan menjadi berita yang hebat, ya, berita yang heboh. Ya, ternyata pasukan kaum muslimin memiliki keberanian untuk melakukan tindakan yang tegas kepada kaum musyrikin. Ya, nah, ini pemikiran Umar. Lebih baik kita penggal saja kepala mereka. Tapi ya itu tadi, masing-masing memiliki hujjah. Abu Bakar memiliki hujjah. Kenapa? Karena mengharapkan hidayah. Kalau kita beri ampunan mereka dengan membayar tebusan, kita dapat tebusan, ya, untuk menguatkan kita, ya, uangnya juga kembali kepada kita. Kementerian mereka pun mudah-mudahan setelah dibebaskan mendapatkan hidayah. Maka apa yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fahawi ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maqala Abu Bakar walam yahwa maqultu. Maka kata Umar bin Khattab, ternyata pendapat yang dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendapatnya Abu Bakar. Beliau tidak mengambil usulku. Maka kemudian dilaksanakanlah apa yang di putuskan, ya, Nabi SAW memutuskan untuk mengambil pendapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun berijtihad. Ketika tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam berijtihad. Ya, meminta bermusyawarah dengan para sahabat beliau, kemudian memilih pendapat yang menurut beliau ini lebih dekat dengan kebenaran. Kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada wahyu enggak boleh berijtihad. Ya, kalau sudah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala enggak boleh berijtihad. Namun qadarullah wa syafa'al, sudah diputuskan oleh Nabi maka kemudian kaum musyrikin ya membayarkan tebusan atas tawanan-tawanan mereka. Falamma kana min al-ghad, setelah berlalu ya keesokan harinya, jitu fa ida Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar qa'idain yabkian. Maka tiba-tiba aku melihat Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan menangis. Ada apa ini, kata Umar? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menangis? Ya, Umar enggak kepikiran sekali, enggak kepikiran dengan apa yang baru saja berlangsung ya tentang pendapat beliau yang ternyata dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kepikiran sama sekali. Beliau justru bertanya-tanya, kenapa Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis? Qultu ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki. Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku. Ya, kenapa kalian menangis? Kenapa engkau menangis? Anta wa sahibuk, engkau dan sahabatmu ini, ini Abu Bakar. Fa in wajadtu buka'an bakait. Kalau aku mendapati ya pantas bagiku untuk menangis, ya, atau kalau aku dapati sebab untuk menangis, maka aku akan ikut menangis bersama kalian. Fa ilam ajid buka'an tabakaitu li buka'ikuma. Kalau ternyata sebabnya itu tidak membuat aku menangis, tetap aku akan berusaha menangis bersama kalian. Jadi beliau ingin sama-sama menangis dengan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abki lilladhi 'arada 'alayya ashabuk min ahdihimul fida." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku menangis karena ide dari temanmu ini." Ini dari siapa? Abu Bakar, yang menawarkan kepada kaum musyrikin untuk ya mengambil tebusan. Laqad urido alayya adabuhum adna min hadhihi syajarah syajaratin qaribah min nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pendapat yang lebih dekat adalah agar aku mengeksekusi mereka, dan pendapat ini lebih dekat dengan kebenaran daripada pohon. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada dekat pohon, ya kebenaran pendapat untuk mengeksekusi mereka itu lebih dekat kepada kebenaran daripada dekatnya pohon ini dengan diriku. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, maka nalilabi ayyakuna lahu usra hatta yudkhina fil ard. Tidak pantas bagi nabi untuk memiliki tawanan sampai kemudian dia bisa melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Jadi pendapat Umar bin Khattab dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, senang sekali hati ya. Setelah sebelumnya ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata pendapat beliau yang benar. Tapi nggak diriwayatkan kemudian Umar bin Khattab apa istilahnya memprotes Nabi, misalnya mengatakan tuh kan benar kata saya, enggak. Ya, ya sudah, ya ketika itu memang belum ada wahyu yang turun, dan itu yang diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengambil pendapatnya Abu Bakar, ya sudah, yang berlalu biarkan berlalu. Ya, akhirnya memang diambil tebusan dari tawanan perang Badar. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menebus, maka tebusannya dalam bentuk mengajarkan baca tulis kepada ya anak-anak kota Madinah, anak-anak di kota Madinah, anak-anak para sahabat. Oleh karena itulah Zaid ibn Thabit yang menjadi penulis wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk dari sahabat yang belajar baca tulis dari tawanan-tawanan perang Badar. Baik, ini ayat yang kelima yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan Umar. Dan yang terakhir, ya, ayat yang berkenaan tentang menyolatkan munafiqin. Jadi ada kisahnya bahwa kaum munafiqin di kota Madinah, mereka memiliki pentolan yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini makarnya kepada Islam luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama para sahabat untuk menghadapi kaum musyrikin dalam perang Uhud, di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay melakukan provokasi ya agar pasukan kembali ke kota Madinah. Sampai kemudian 300 orang, bayangkan bapak-bapak, 300 orang pasukan, sepertiga dari kekuatan kaum muslimin, itu kembali ke kota Madinah. Karena provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Makanya kaum munafikin ini, pada hakikatnya lebih berbahaya daripada kaum musyrikin. lebih berbahaya dari orang-orang yang jelas kekufurannya. Ya, mereka menggunakan pakaian yang sama dengan kita, menggunakan identitas yang sama dengan kita, tapi mereka bekerja di belakang untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Maka Abdullah bin Ubay, dan itu cuma satu saja dari sekian banyak ya makar yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia. Umar melarang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyolatkannya. Wah, Rasulullah ini orang munafik. Jangan disolatkan. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Lamma tuwfiya Abdullah wa huwa ibnu Ubay, ja'a ibnuhu Abdullah bin Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, maka putra beliau atau putranya yang juga bernama sama, jadi bapaknya namanya Abdullah, anaknya juga Abdullah, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, maka datang anaknya menghadap Rasulullah SAW, fasa'alahu an yu'tiyah qamisahu yukaffin fihi abah. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dia meminta agar Rasulullah SAW memberikan kain agar dia bisa mengkafani bapaknya. Fa'atah, maka Nabi SAW memberikan kain tersebut untuk mengkafani jenazahnya Abdullah bin Ubay. Thumma sa'alahu an yusalliya alaih. Kemudian dia pun meminta agar Nabi SAW menyolatkan bapaknya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa boleh bagi kita, ya, misalnya ada karib kerabat kita yang meninggal dunia, kemudian kita meminta sebagian orang-orang tertentu kita undang untuk menyolatkan. Ya, telah meninggal dunia bapak kami berharap agar panjenengan bisa ikut menyolatkan. Itu boleh. Dan terjadi beberapa kali di masa Nabi SAW. Ini kasusnya Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Ya, kemudian pernah juga terjadi pada pada Ummu Kulthum, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika anaknya meninggal dunia, dia mengundang bapaknya. Ya, untuk menyolatkan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali diundang oleh anaknya tersebut untuk menyolatkan cucunya. Maka baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dan menyolatkan cucunya. Sehingga boleh bagi kita, misalnya panjenengan punya siapa orang yang dikenal soleh mungkin, ya, untuk mendoakan bapak kita, menyolatkan bapak kita, kita kirimkan WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal bapak kami berharap agar panjenengan bisa ikut menyolatkan, rencananya akan disolatkan di Masjid Nurul Iman pada waktu setelah sholat zuhur. Boleh yang demikian. Ya. Maka Abdullah bin Ubay meminta Rasulullah SAW untuk menyolatkan bapaknya. Faqama Rasulullah SAW yusalliya alaih. Maka bangkitlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay. Faqama Umar fa akhadha bi thawbi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah tusalli alaihi wa qad nahaka rabbuka an tusalli alaihi. Wahai Rasulullah, apakah pantas bagimu untuk menyolati ya orang munafik ini, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarangmu untuk menyolatinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama khayyaranillahu faqala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum." Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah itu memberikan pilihan kepada saya. Ya, bukan dilarang wahai Umar, tapi saya diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Ya, minta ampunlah kepada mereka, ya. Kalau kamu memohon ampun kepada mereka atau kamu tidak memohonkan ampunan kepada mereka, itu sama saja. In tastaghfir lahum 70 marrah, falan yaghfirallahu lahum. Walaupun engkau 70 kali engkau meminta ampunan bagi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Fasa'aziduhu 'ala 70. Kalau 70 kali, lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sangat besar kasih sayangnya kepada manusia, ya, bahkan kepada kaum munafikin beliau ingin memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau 70 kali tidak bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka aku akan tambah ya permintaanku lebih dari 70 kali. Masya Allah ya. Fa azidu 'ala sab'in. Aku akan menambahnya lebih dari 70 kali. Ya. Tapi Umar tetap bersikeras, qala innahu munafiq. Ya. Wahai Rasulullah, dia ini seorang munafik. Tapi Nabi SAW tidak mendengarkan ucapan Umar, fasalla alaihi salatu wasalam fa anzalallahu azza wajal wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Nabi SAW tetap menyolatkan Abdullah bin Ubay, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegur beliau, janganlah engkau salat ya, janganlah kalian menyolati, engkau menyolati salah seorang di antara kaum munafikin ya selama-lamanya. Ya ini kali terakhir engkau menyolati kaum munafikin, wala taqum ala qabrihi, dan jangan pula engkau berdiri di dekat kuburnya, jangan diantar ke kuburannya. Hukuman bagi kaum munafikin. Ya, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masyaallah. Ya, ini juga dalil yang disebutkan oleh para ulama, kalau ada seorang yang dia mengaku sebagai muslim tapi kemudian banyak berkomentar negatif terhadap Islam dan kaum muslimin, ini tokoh-tokoh agama jangan ikut menyolatkan. Ya, jangan ikut menyolatkan sebagai bentuk apa? Peringatan kepada umat. Orang semacam ini orang enggak baik. Ya, ada sebagian orang yang bahkan dia bertitel ustaz, ya bertitel memiliki titel-titel keagamaan, tapi kerjanya tiap hari ngeritik kaum muslimin. Mungkin Bapak mengikuti ada berita orang non-muslim yang disuruh pakai jilbab di Sumatera Barat. Wah, ini digoreng terus sama media. Ya, tiap hari kita dengar beritanya. Sampai berkomentar lah para tokoh-tokoh agama ini, yang intinya mereka justru ya membela orang-orang non-muslim. Padahal mana suara mereka ketika di negeri-negeri atau di provinsi-provinsi yang kaum muslim itu minoritas, kaum muslim itu dilarang pakai jilbab di sekolah. Ya, seperti di Irian, di Papua, kemudian di Bali. Ya, bahkan tokoh-tokoh mereka mengatakan, hargai kami, kami mayoritas di sini. Jangan tunjukkan simbol-simbol keislaman. Nggak ada suara mereka. Ya, tapi ketika kaum muslimin ada mungkin miskomunikasi, ya, Sumatera Barat kan kental dengan Islam, ya, ada ciri-ciri keislaman di sana. Ya, lihat bagaimana media menggoreng ini, kemudian orang-orang yang sebenarnya mereka tidak apa benci sama Islam, mereka justru menunjukkan permusuhan kepada kaum muslimin. Maka orang-orang semacam ini jangan diberi empati, ya, sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. Baik, selesai kita dari pembahasan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita akan kupas ya bagaimana sikap Umar radhiyallahu anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Umar radhiyallahu taala anhu beliau memiliki ketegaran ya, ketegasan, namun tidak didapati ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, beliau sangat tergoncang, dan ini sudah kita bahas di pelajaran Sirah An-Nabawi ya, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sampai mengatakan ya, orang-orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, ini harusnya dipenggal atau harusnya dipotong tangan dan kakinya. Karena tidak puasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menerima kenyataan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Bahkan beliau mengatakan ya, walakinnahu dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa bin Imran faqad ghaba an qaumihi 40 lailah. Nabi SAW tidak meninggal dunia, beliau hanya pergi menemui Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari sebagaimana Musa bin Imran bertemu dengan Rabb-nya, meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Ya, summa raja'a ilaihim, kemudian dia pun kembali menemui kaumnya. Namun ketika itu kita bisa melihat bagaimana kedewasaan Abu Bakar Siddiq dan bagaimana pengendalian diri Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau mengatakan kepada para sahabat, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah bahwa barang siapa yang beribadah kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, yang menyembah Muhammad alaihi salatu wasalam, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa hidup dan sekali-kali tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutil in qalabtum ala aqabikum. Tidaklah lain Muhammad ini hanyalah seorang rasul dan telah berlalu sebelum beliau para rasul, apakah ketika dia meninggal dunia kalian berpaling ke belakang, kembali murtad. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurallaha syai'an wa sayajzihillahu syakirin. Barang siapa yang berbalik ke belakang maka dia tidak memudaratkan Allah sedikit pun, dan Allah sayajzillahu asyakirin, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, kita bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab ketika menghadapi sesuatu yang berat, ternyata beliau tidak bisa bersikap tegar menghadapi realita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Baik. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia sebagaimana telah kita ketahui bersama, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Dan Umar radhiyallahu anhu senantiasa mendampingi Abu Bakar, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang diperlukan kombinasi yang tepat. Abu Bakar dikenal dengan sikap lemah lembutnya, maka kadang perlu ada orang yang menguatkan beliau dengan sikap tegas. Oleh karena itulah Umar radhiyallahu anhu senantiasa mendampingi Abu Bakar. Bahkan sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ya, di awal-awal kekhilafahan, ya, keputusan pertama yang diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq kepada kaum muslimin, yaitu perintah agar pasukan Usamah bin Zaid, ya, melanjutkan perjalanan mereka untuk memerangi orang-orang Romawi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan Usamah bin Zaid untuk berangkat sebelum beliau meninggal. Maka perintah pertama dari Abu Bakar, perintah pertama dari Khalifah adalah melanjutkan perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Usamah bin Zaid berhenti di satu tempat, diperintahkan kembali untuk melanjutkan perjalanan. Hanya saja, ya, di antara pasukannya Usamah bin Zaid, Abu Bakar meminta agar Umar tidak diberangkatkan untuk menemani beliau menjadi khalifah di awal-awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi beliau meminta, ya, Umar jangan diberangkatkan. Ini kita bisa melihat etika yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin negara. Ya, karena komandan perangnya ketika itu adalah Usamah bin Zaid, beliau meminta izin. Jadi bukan kemudian memerintahkan Abu Bakar jangan ikut, enggak. Dia minta izin terlebih dahulu kepada Usamah bin Zaid agar Umar diizinkan untuk tetap tinggal di kota Madinah. Maka kemudian Umar pun ditinggalkan oleh Usamah bin Zaid di kota Madinah. Namun Umar radhiyallahu ta'ala anhu tetap menghormati posisi Usamah bin Zaid yang pernah menjadi komandan beliau. Sehingga beliau setiap kali bertemu dengan Usamah bin Zaid selalu memberikan salam, assalamu alayka ayyuhal amir. Ya, assalamualaikum komandan. Ya, beliau memanggil Usamah bin Zaid dengan panggilan komandan. Nah, kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjalani kekhilafahan kurang lebih 2 tahun, beliau pun ditimpa sakit yang parah. Ya, selama beberapa belas hari beliau tertimpa demam. Kemudian beliau pun menyadari bahwa akhir hayat beliau telah dekat. Dan beliau pun ketika itu, ketika mulai sakit, maka Abu Bakar memerintahkan Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi beliau mengimami salat kaum muslimin. Jadi ini indikasi bahwa memang Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sudah diplot oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak serta-merta mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau tetap meminta pendapat dari para sahabat yang lain. Kita bisa lihat bagaimana musyawarah itu senantiasa dikedepankan oleh para sahabat. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq ini sudah memiliki kecondongan untuk memilih Umar sebagai pengganti beliau, beliau tetap meminta saran dari para sahabat, terutama para sahabat-sahabat yang mulia, 10 sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga. Beliau bertanya kepada mereka. Disebutkan dalam tarikh At-Tabari bahwa Abu Bakar Siddiq diantaranya memanggil Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, ya, akhbaroni an Umar, wahai Abdurrahman, tolong berikan pendapatmu tentang Umar. Maka kemudian Abdurrahman menjawab, huwa wallahi afdalu min ra'yik fihi min rajulin. Dia, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini adalah sosok yang terbaik yang terlintas di benakmu, di benak kita bersama. Enggak ada lagi sosok yang terbaik untuk menggantikanmu kecuali Umar. Ya, berarti kan bukan hanya Abu Bakar saja yang sependapat untuk mengganti apa mengangkat Umar sebagai pengganti beliau. Walakin, akan tetapi, kata Abdurrahman, fihi ghillah, pada diri Umar ini terdapat sikap yang kaku, ya, penggal-penggal. Ya, pada diri beliau terdapat sikap yang kaku, kata Abdurrahman bin Auf. Ya, tapi justru ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan hal yang demikian, Abu Bakar membela Umar. Apa kata beliau? Dzalika li'annahu yarani raqiqan. Wahai Abdurrahman bin Auf, sikap Umar yang tegas itu karena dia melihat aku ini terlalu lembut. Jadi untuk mengimbangi kelemah lembutanku, ya, dia bersikap seperti itu. Kalau sama-sama lembut, ya sudah, kepemimpinannya akan jadi kepemimpinan yang lemah. Tapi ada yang menguatkan, ada yang lembut, ada yang tegas. Ini sebabnya wahai Abdurrahman, karena dia melihat aku terlalu lembut. Walau afdal amra ilaihi la taraka katiran mimma huwa alaihi. Aku yakin wahai Abdurrahman, kalau dia diamanahi kepemimpinan ini, dia akan meninggalkan banyak sikap kakunya tadi. Dan benar, ketika Umar radhiyallahu anhu diberikan amanah untuk menjadi khalifah, banyak sikap keras beliau itu berubah menjadi kelemah lembutan. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini kita bisa melihat kisah yang fragmen yang sangat indah, ya. Bagaimana para sahabat saling meminta pendapat dan saling membaguskan satu sama lain. Ya. Abdurrahman bin Auf dia enggak mencela Umar, benar apa yang dia katakan. Ya memang dialah cocok yang terbaik. Enggak ada figur lain yang cocok untuk menggantikanmu kecuali Umar. Hanya saja memang ada sikap kaku pada diri Umar. Nah, kata Abu Bakar, sikap kakunya itu muncul karena aku terlalu lembut. Ya, coba kalau kita berhubungan bersama saudara kita, kita bisa melakukan hal yang seperti ini, ya. Saling mendukung, saling melihat potensi kebaikan yang ada di tengah-tengah kita, luar biasa. Bukan saling menjatuhkan. Baik. Nah, kemudian beliau meminta bukan hanya kepada Abdurrahman bin Auf saja. Beliau juga meminta saran kepada Utsman bin Affan. Ya. Disebutkan dalam Usulul Ghabah bahwa beliau memanggil Utsman. Utsman dipanggil ke sini beliau kemudian mengatakan hal yang sama kepada Utsman. Akhbirni an Umar. Wahai Utsman, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Qala anta akhbaruna minna. Wahai Abu Bakar, engkau lebih paham tentang Umar daripada kami. Ya, karena Umar ini selalu mendampingimu. Engkau pasti lebih paham tentang Umar daripada kami. Qala ala dzalika ya Abu Abdullah. Kalau begitu tambah informasinya wahai Abu Abdullah. Memang betul saya yang tahu tentang diri Umar, tapi tolong ditambahi apa yang bisa kau katakan, ya, tentang Umar. Maka perhatikan kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Allahumma ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyatihi. Perhatikan apa kata Utsman, ya Allah, ya, apa yang aku ketahui tentang sosok Umar, bahwa apa yang tersembunyi pada diri beliau itu lebih baik daripada apa yang tampak. Yang tampak saja sudah baik, apalagi perkara yang beliau sembunyikan. Bagaimana ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana khusyuknya beliau dalam salatnya, ini lebih baik lagi. Ya. Kemudian kata beliau, wa annahu laisa fina mithluhu. Tidak ada orang yang sebanding dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar Siddiq pun meminta pendapat dari para sahabat yang lain, demikian juga dari Thalha bin Ubaidillah dan sahabat lainnya, Sa'id bin Zaid, semuanya memberikan respon positif terhadap Umar, sehingga Abu Bakar pun ya memberikan wasiat agar Umar menjadi khalifah setelah beliau. Bagaimana pengangkatan, proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah, insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'nillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.